Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Qala al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wa an abdul wahhab, dan dari abdul wahhab. Barakallahu fikum. Taib, dikatakan oleh syarih, pensyarah kitab ini, barakallahu fikum, yaitu Fadlullahi Jailani. Jadi ada syarah Adabul Mufrad, judulnya Fadlullahi Samad, ya, fi syarhi Adabul Mufrad, yang mengarang, barakallahu fikum, Fadlullah Al-Jailani. Tayyib. Tapi bukan Abdul Qadir Jailani ya. Barakallahu fikum. Dia mengatakan laisa min syuyukhil Bukhari. Abdul Wahhab di sini bukan termasuk gurunya Imam Bukhari. Bal ra'a anhu biwasitati bal ra'a anhu biwasitati bundar au abi Musa au Amr ibnu Ali au Muhammad ibni Salam. Tayyib. Jadi Abdul Wahhab di sini bukan termasuk gurunya Imam Bukhari, tetapi beliau meriwayatkan darinya melalui perantara, bisa melalui perantaranya Bundar atau Abu Musa atau Amr bin Ali atau Muhammad bin Salam. Barakallahu fikum. Fal hadits muallaq. Sehingga hadisnya muallaq. Barakallahu fikum. Ya. Oleh karena itu Anda melihat Imam Bukhari menggunakan sighah an. Iya. Yang biasanya beliau mengatakan qala had. Iya. Barakallahu fikum. Atau haddatsani. Menggunakan sighah tahdits. Telah menghabarkan, aku telah mendengar. Tetapi pada kali ini beliau menggunakan sighah an. Barakallahu fikum. Baik. Hadis yang seperti ini diistilahkan dalam ilmu mustalah namanya hadis muallaq. Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Hadis barakallahu fikum yang dibuang sanadnya. Barakallahu fikum. Terkadang satu rawi atau dua rawi, barakallahu fikum. Iya. Dan langsung menukilkan dari orang yang mengucapkan lafaz tersebut, barakallahu fikum. Baik. Fal hadis akhrajahul musannif fis sahih. Dan hadis ini dikeluarkan oleh penyusun kitab, yaitu Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Min tariq Hisham ibni Yusuf. Namun dari jalan yang berbeda, yaitu jalannya Hisham bin Yusuf. Fi bab ar-rifqu. Fi bab ar-rifqi. Tayyib. Dalam bab ar-rifqu. Min tariqin akhar, yaitu dari jalan yang yang lain. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga barakallahu fikum, kalau kita ditanya tentang hukum sanad hadis ini, sanadnya lemah. Ya, karena di situ ada al-inqita, terputusnya sanad antara Imam Bukhari dan Abdul Wahab. Barakallahu fikum. Tayyib. Namun hadis dikeluarkan melalui jalan yang lain, dari jalannya Hisham ibni Yusuf barakallahu fikum, tayyib, dengan sanad yang sahih, dan itu dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa an Abdul Wahhab, dari Abdul Wahhab. Abdul Wahhab di sini adalah Abdul Wahhab ibnu Abdullah. Al-Thaqafi Abu Muhammad Al-Basri Thiqatun. An Ayyub. Ayyub di sini adalah Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub As-Sikhtiyani. Siapa nama ayahnya? Abdan. Siapa? Taib. Kaisan. Iya. Kunyahnya lah Abu. Abu siapa Kaisan? Abu Tamimah. Iya. Ayyub ibni Abi Tamimah. Atau Ayyub ibnu Kaisan. As-Sikhtiyani. Barakallahu fikum. Siqatun. An Abdillah ibni Abi Mulaikah. Dari Abdullah bin Abi Mulaikah, ay Abdullah ibni Ubaidillah ibni Abi Mulaikah. Barakallahu fikum. Tayyib. Tabi'iyun thiqah. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, siapa kunyahnya? Zamar. Kunyahnya Aisyah siapa? Abu siapa dia? Zamar. Kunyahnya Aisyah siapa? Siapa? Ummul Mukminin. Kasih tahu ya. Yang kasih tahu siapa? Abu Ubaidah, berdiri. Sudah saya ingatkan, itu tidak bagus adab seperti itu. Iya. Jangan jadi kebiasaan mentalkin. Barakallahu fikum. Biarkan kalau dia tidak tahu, ya sudah, nanti lewat. Iya. Barakallahu fikum. Abu Ubaidah. Ini soal. Kalau antum bisa menjawab, antum bisa duduk. Kalau tidak, antum berdiri. Siapa nama Imam Bukhari? Gampang itu soalnya. Imam Bukhari, siapa namanya? Tak hitung sampai tiga. Gak bisa jawab berdiri antum. Taklim sambil berdiri. Satu. Dua. Dua setengah. Dua seperempat. Dua lewat dikit. Dua lewat banyak. Tiga. Berdiri antum. Sampai anak tanya lagi, baru antum duduk. Pegang kitabnya. Tayyi. Labas, buat pelajaran bagi yang lain. Jangan jadi kebiasaan mentalkit teman-temannya. Ya, itu kalau antum belajar ilmu salahul hadis itu pelanggaran berat barakallahu fikum. Ya, kalau zaman mau hadis dulu itu bisa diusir dalam majelis. Sudah sampai belum? Hah? Belum. Sudah belum? Ubaidah? Belum ya? Baik, jangan diulangi lagi. Ya, masih mending. Saya masih mengizinkan berada di majelis ini. Tapi enggak apa-apa. Biar sedikit olahraga. Ya, keringetan. Sudah keringetan dia. Baik. Lain kali jangan diulangi. Barakallahu fikum. Tapi di situ dikatakan, antum pegang kitabnya, jangan buku tulis. Tapi buku tulis sama kitabnya dipegang. Siap-siap soal berikutnya. Kata Aisyah, anna Yahudan atau an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada orang Yahudi yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, dan mereka mengatakan, assalamu alaikum. Ya, assalamu alaikum. Assam bimakna al-maut. Assam bimakna al-maut. Sam maknanya adalah kematian. Awissa'amah wal-malal. Awissa'amah wal-malal. Atau juga bisa bermakna ya, kejenuhan dan kebosanan. Barakallahu fikum. Sehingga di sini orang Yahudi barakallahu fikum ketika berjumpa dengan Nabi mereka cari gara-gara. Iya. Ketika berjumpa langsung mengucapkan ucapan yang tidak enak didengar. Ya, ucapan yang jelek, mendoakan keburukan untuk Nabi. Iya, kematian atas kalian, kejenuhan dan kebosanan atas kalian. Barakallahu fikum. Faqalat Aisyatu, maka Aisyah menjawab, ya, ternyata Aisyah ada di situ ketika Yahudi tadi mendatangi Nabi. Barakallahu fikum. Datang kepada Nabi tiba-tiba mengatakan assalamu alaikum. Maka Aisyah radhiyallahu anha barakallahu fikum. Ya. Mengatakan wa alaikum wala'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Jadi Aisyah yang barakallahu fikum enggak sabar. Gitu ya. Tayib, ini orang benar-benar kurang ajar. Enggak tahu apa penyebabnya tiba-tiba datang mengatakan assalamu alaikum. Aisyah yang barakallahu fikum angkat bicara. Tayyib. Aisyah mengatakan wa'alaikum dan juga atas kalian kematian. Wala'anakumullah, ditambah sama Aisyah, dikasih bonus itu Yahudi. Ya. Dan semoga Allah melaknat kalian. Wa ghadiballahu 'alaikum, dan semoga Allah memurkai kalian. Dapat dua bonus, bonus laknat dan maghdub, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tayyib. Qal, maka Rasul ketika melihat sikap Aisyah radhiyallahu anha yang begitu naik pitam, ya, sangat marah, barakallahu fikum, enggak terima dibegitukan oleh orang Yahudi, maka Rasul mengatakan mahlan ya Aisyah, alaiki birifqi. Baik. Mahlan ai irfaqi. Ya. Irfaqi. Hendaknya kamu bertindak lembut. Barakallahu fikum. Kalau bahasa kita tenang, tenang. Ya, Aisyah tenang. Alaiki birifqi. hendaknya kamu bisa bersikap santun. Wa iyyaki wal 'unfa wal fuhsya. Dan hati-hati kamu dari sikap al-'unfa. Al-'unfa bermakna asyiddah wal qasawah. Asyiddah wal qasawah. Ya. Hati-hati kamu dari bersikap syiddah, keras, qasawah, kaku. Ya. Tenang Aisyah. Hendaknya kamu bisa bersifat santun. Ya. Hati-hati dari sifat keras, kaku, wal fuhsya, dan sifat yang melampaui batas. Ya. Yahudi cuma mengatakan assalamu alaikum dibalas oleh Aisyah bertubi-tubi. Wa alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Barakallahu fikum. Itu luar biasa ya. Musuh kasih satu pukulan dibalas tiga pukulan. Barakallahu fikum. Taib. Itu namanya apa? Berlebihan. Barakallahu fikum. Ini diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Aisyah adalah istri tercinta. Barakallahu fikum. Iya. Coba kalau kalian seperti itu. Tiba-tiba ada orang Yahudi ya mencela kalian, istri kalian ikut mencela orang Yahudi tadi, pasti kalian bela istri kalian. Iya Mi, bagus, terus. Gitu. Barakallahu fikum. Iya, ajar terus. Iya, barakallahu fikum. Ikut-ikutan suaminya. Iya, ngomel-ngomelin orang Yahudi tadi, barakallahu fikum. Hai. Rasul tidak demikian, barakallahu fikum. Ini sebagai bentuk apa yang pernah saya sebutkan. Iya. Ahbib habibaka haunan ma. Kalau sudah senang sama orang, cinta sama seorang, harus sesuai dengan kadarnya. Barakallahu fikum. Rasa cinta tadi barakallahu fikum dibangun di atas al-hubbu fillah. Barakallahu fikum. Kamu cinta kepada dia karena Allah. Wal bughdhu fillah, bencinya juga karena Allah. Barakallahu fikum. Sehingga ketika Anda tahu dia ini salah, iya, dia ini melenceng, barakallahu fikum, rasa cinta itu tidak menghalangi Anda untuk mengingatkan dia. Tanyakan ya. Itu pelajaran dan contoh yang luar biasa disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jarang ada tipe suami yang seperti itu. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan barakallahu fikum, kebanyakan para istri iya, itu enggak bisa terima kalau suaminya seperti Nabi tadi. Kamu dibelain malah nyala-nyalain aku. Gitu ya. Ya dah. Ada orang yang mencela suaminya, diejek, istrinya dengar, enggak terima dia. Iya. Sudah keluar barakallahu fikum dari goblok sampai tulalit sampai telmi barakallahu fikum, kemudian macam-macam hewan-hewan liar itu dia ucapkan semua. Iya. Suaminya mengingatkan. Iya, Dik, ingat sabar. Iya. Kamu juga. Itu malah dimarahin suaminya, ya. Sudah dibelain malah. Gitu barakallahu fikum. Baik. Itu yang ada. Tapi Rasul tidak demikian barakallahu fikum. Qalat Aisyah mengatakan, "Awalam tasma' ma qalu?" Iya. Ini mending ya. Bukan Rasul enggak dimarahi, cuman Aisyah heran saja, kok bisa Rasul itu begitu lunak kepada mereka? Bukankah Anda mendengar apa yang mereka ucapkan tadi? Itu sudah kelewatan. Qal, maka Rasul mengatakan, awalam tasma'i ma qultu. Apa kamu juga enggak dengar ucapanku tadi barusan? Baik. Ya, dengan santun Rasul mengingatkan istrinya barakallahu fikum. Ya. Jadi beliau enggak emosi atau main tempeleng istrinya. Ya, kamu itu perempuan, dengar kata laki-laki. Hah? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Barakallahu fikum ya. Tidak. Tapi Rasul mengatakan ketika istrinya seolah-olah menyangga barakallahu fikum, Rasul mengatakan, "Iya, bukankah kamu tadi dengar barusan apa yang saya katakan?" perintah untuk apa? Mahlan, tenang, bersikap santun. Iya, tidak boleh kaku, keras, berlebihan. Barakallahu fikum. Radattu alaihim. Iya. Fayustajabu li fihim wala yustajabu lahum fiyya. Dan saya sudah membalas omongan mereka tadi. Yaitu apa, Ikhwan? Wa alaikum. Iya. Dan doaku kepada mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa mereka untukku tidak dikabulkan. Iya. Ketika mereka mendoakan Rasul dengan kejelekan, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul mendoakan mereka dengan balasan yang setimpal, maka Allah mengabulkan. Barakallahu fikum. Artinya apa? Punya efek. Iya. Dibandingkan kalau disikapi tindakan barakallahu fikum yang jelek tadi dari orang Yahudi dengan tindakan yang berlebihan. Pahamkan ya? Taib. Itu akan menimbulkan sekian banyak efek yang negatif barakallahu fikum. Yang pertama, Anda sendiri sudah bersalah. Iya. Barakallahu fikum. Yang diizinkan adalah membalas sesuatu seperti yang dilakukan oleh pihak lain. Iya. Barakallahu fikum. Itu ada batasannya. Boleh. Iya. Ketika Anda dipukul oleh seseorang, boleh bagi Anda untuk membalas. Dipukul satu kali, dibalas satu kali. Ikhwan ya. Taib. Itu ada landasannya. Ada yang tahu bunyi ayatnya? Ketika ada orang yang berbuat iktidak kepada Anda, iya, berbuat melampaui batas, nakalin Anda, ngerjain Anda, Anda diberikan, iya, izin untuk membalas, tapi dengan yang serupa. Apa landasannya? Ahmad? Taib. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu bimitsli ma tada 'alai. Taib. Fa'tadu 'alaihi bimitsli ma tada 'alaikum. Iya. Apabila ada orang yang berbuat iktidak kepada kalian, maka balaslah semisal dengan yang mereka kerjakan. Barakallahu fikum. Itu dalam bab jawaz. Iya. Boleh. Barakallahu fikum. Tidak seperti yang diajarkan dalam Alkitab miliknya orang Nasrani. Kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Iya, itu ada di dalam Alkitabnya mereka. Kalau dipukul sebelah kanan, yang kiri dong. Barakallahu fikum. Taib. Itu enggak, barakallahu fikum, enggak pas. Iya, taib. Islam barakallahu fikum mengajarkan untuk membalas dengan hal yang semisal atau kalau mau cari yang afdol adalah dengan memaafkan. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Itu yang benar. Bukan dipukul satu kali, minta dua kali. Itu udah gak beres namanya. Ya kan ya? Baik. Yang Islam ajarkan ketika Anda dipukul, boleh membalas. Tapi dengan yang setimpal. Itu boleh saja. Tapi yang lebih afdol, Anda memaafkan. Barakallahu fikum. Baik. Paham ikhwan ya? Sehingga kalau Anda membalas ucapan orang yang menzalimi Anda dengan sesuatu yang melampaui batas, maka Anda yang berdosa. Itu poin yang pertama. Iya, barakallahu fikum. Baik. Kemudian barakallahu fikum dari sisi dakwah, ya. Dari sisi dakwah kepada Islam, barakallahu fikum itu juga akan terhambat dengan sikap umat Islam yang terlalu barakallahu fikum esmosi gitu ya, temperamen. Ketika barakallahu fikum diejek, ya, dihina, barakallahu fikum membalas dengan apa? Yang lebih hebat daripada itu. Akhirnya barakallahu fikum yang terjadi adalah saling mengejek sampai pada tingkatan Allah Subhanahu wa taala ikut dicela. Ya dah? Berawal dari ejekan kepada dia saja. Iya, barakallahu fikum. Karena ada orang non muslim enggak senang dengan dia, barakallahu fikum, ya sudah dia diejek. Akhirnya dia balas mengejek. Iya, dengan ejekan yang barakallahu fikum lebih parah. Akhirnya saling mengejek, enggak sadar akhirnya kebawa tuhannya masing-masing. Iya, Tuhan kamu begini, Tuhan kamu begini, Tuhan kamu begini. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala dicela, dan itu juga adalah larangannya di dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Tidak boleh kita mencela Tuhan-Tuhannya orang-orang kafir yang itu bisa menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala dicela. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga akan mengurangi dari sisi dakwahnya. Islam itu dipandang agama yang radikal. Iya, orangnya temperamen. Barakallahu fikum. Tapi sebaliknya kalau Anda barakallahu fikum mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mensikapi orang-orang seperti ini, ya. Orang-orang yang jahil, orang-orang yang usil, orang-orang yang barakallahu fikum suka barakallahu fikum mengerjai Anda, ya, dengan sikap barakallahu fikum yang pertengahan, tidak melampaui batas, itu justru barakallahu fikum akan memiliki muatan dakwah. Barakallahu fikum. Dan akan menunjukkan betapa elegannya Islam. Iya. Islam itu terlihat berwibawa. Ketika dihina, diinjak-injak, barakallahu fikum, mereka ngomong 100 kata. Iya, 20 paragraf barakallahu fikum. Habis semua celaan tadi, kita tinggal ngomong waalaikum. Itu artinya apa? Ya mereka juga dapat semua yang setimpal barakallahu fikum. Hemat kata-kata. Iya. Dan itu apa? Justru semakin membuat mereka merasa apa? Jengkel. Enak benar kamu jawabnya ya. Saya sudah ngomong 20 paragraf, kamu tinggal ngomong waalaikum. Hasilnya sama. Paham ikhwan ya? Tayyib, barakallahu fikum. Itu lebih menunjukkan barakallahu fikum kewibawaan Islam. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan ini barakallahu fikum juga berlaku, iya. Ketika kita mensikapi barakallahu fikum sesama muslim yang melakukan iktidak kepada kita. Iya. Yang kelewatan barakallahu fikum dalam tayyib menzalimi kita. Iya. Maka barakallahu fikum kita diminta jangan kelewatan atau berlebihan baik dalam memberikan respon dengan kata-kata ataupun tindakan. Seperti yang kemarin ditanyakan. Iya. Gara-gara enggak senang sama temannya sampai keluar ucapan, daripada saya dekat dengan kamu lebih baik saya dekat dengan neraka. Barakallahu fikum. Nah, itu kan berarti apa? Tidak namanya, sudah kelewat batas dan kelihatan sekali betapa bodohnya orang tersebut. Justru dia mendoakan kejelekan untuk dia sendiri. Barakallahu fikum. Tayyib. Terkait dengan hadis ini barakallahu fikum, ada sebuah permasalahan terkait dengan hukum menjawab salamnya orang-orang kafir. Di sini barakallahu fikum disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ada 3 keadaan. Ya. Yang pertama, secara jelas mereka mengatakan assalamu alaikum. Langsung jelas, terang kita dengar. Mereka mengatakan assalamu alaikum, bukan assalam, tapi apa? Assalamu alaikum. Iya. Maka kita menjawab dengan ucapan waalaikum. Tayyib. Maka kita menjawab dengan ucapan waalaikum. Keadaan yang kedua barakallahu fikum. Tayyib. Samar. Iya. Khafiya alai. Samar bagi dia. Ayakul assalamu alaikum au assalamu alaikum. Iya, samar. Dia tadi ngomongnya assam atau assalam. Anda ragu. Kayaknya tadi assalam, tapi kok bilangnya assam? Anda ragu, maka kita menjawab dengan wa'alaikum. Ya. Fajawabuhu biqauli wa'alaikum. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang ketiga, dengan jelas mereka mengatakan assalamu alaikum. Ya. Assalamu alaikum. Ini tidak jarang kita dapati sebagian orang-orang Nasrani mengucapkan salam kepada kita, bahkan pendeta mereka. Ya. Ada yang seperti itu. Barakallahu fikum. Apalagi kalau ketemu sama santri-santri yang pakai peci jubahan, ya. Ketika berpapasan langsung mengatakan assalamualaikum. Kalian mesti bingung jawabnya itu. Gitu ya. Barakallahu fikum. Maka di sini kata Syekh rahimahullahu taala barakallahu fikum. Ya. Al-zahir ijabatuhu bisalam. Yang zahir menjawabnya juga dengan salam. Waalaikumsalam. Ya, kalau ada orang non-muslim, Nasrani atau yang semisalnya barakallahu fikum memberikan salam dengan jelas kepada kita, assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Ya. Ini dengan dasar barakallahu fikum keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Ya. Apabila kalian diberikan ucapan selamat, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang semisal. Barakallahu fikum. Dan itu berlaku umum. Ya. Untuk siapa saja, ketika Anda diberikan ucapan yang baik, ucapan selamat, barakallahu fikum, dibalas dengan yang semisal atau dengan yang lebih baik. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Wa amma manhiyun anhu, adapun yang dilarang adalah ibtida'us salam alaihim. Yang dilarang itu adalah memulai salam kita yang pertama kali mengatakan assalamualaikum kepada orang non muslim. Itu yang dilarang. Ya. Barakallahu fikum. Karena Rasul mengatakan la tabda'u bisalam alal yahudi wan nasara. Jangan kalian memulai salam pertama kali ketika berhadapan dengan Yahudi dan Nasrani. Barakallahu fikum. Ya. Adapun menjawab salamnya mereka, mereka yang mengawali memberikan salam, kemudian kita menjawab, maka termasuk keadilan barakallahu fikum dalam Islam adalah kita menjawab salam mereka. Ya, itu yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan beliau mengambil dari kalamnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Baik. Dari hadis ini barakallahu fikum ada Tayyib Abu Baidah. Soal. Sebutkan hukum menjawab salamnya orang-orang non-muslim. Barusan. Yang pertama. Duh. Nyatat, buka catatannya. Nyatat enggak? Hukum menjawab salamnya orang-orang non-muslim. Yang pertama? Yang pertama? Habis nanti waktu kita. Durasinya sudah tinggal berapa menit lagi itu. Baik, soal yang lain. Mau minta soal apa antum? Yang gampang. Duh. Antum mau minta soal apa? 1 + 1 = berapa? 2. Pinter, labas, ijlis. Baik. Lain kali jangan diulangi. Faedah yang bisa kita ambil barakallahu fikum dari hadis ini adalah yang pertama, arifku bi ahlil kitab wa bi ghairihim. Arifku bi ahlil kitab wa bi ghairihim. Yang pertama adalah bersifat lembut terhadap ahlul kitab dan selain dari mereka. Barakallahu fikum. Ya. Barakallahu fikum. Dan Rasul barakallahu fikum, ya, itu pandai dalam menempatkan hal tadi. Ya. Dalam hadis la tabda'u bil yahudi, la tabda'u bisalam 'alal yahudi wan nasrani wan nasara. Di situ juga dalam sambungan hadis apa? Beliau mengatakan apabila Anda berpapasan dengan mereka maka pepet mereka. Itu ya. Jangan berikan apa? Ruas jalan barakallahu fikum. Tayyib. Tapi dalam keadaan di sini barakallahu fikum justru beliau menunjukkan ya sikap yang berbeda. Secara ucapan barakallahu fikum beliau menganjurkan kepada kaum muslimin jangan mengawali salam kepada mereka kalau berjalan ya berpapasan dengan mereka pepet. Barakallahu fikum. Tapi dalam kasus ini justru beliau bertindak apa? Lembut. Ya, barakallahu fikum. Itu menunjukkan beliau pandai dalam menempatkan si sikap. Kapan harus menggunakan barakallahu fikum hadis yang tadi, kapan harus menggunakan hadis yang ini? Barakallahu fikum. Baik. Faedah berikutnya adalah jawazu al-julus ma'a ahli syirki wa ahli al-kitab. Jawaz al-julus ma'a ahli syirki wa ahli al-kitab lidakwatihim ilal Islam. Ya. Jawazul julus ma'a ahli syirki wa ahli al-kitab lidakwatihim ilal Islam. Boleh duduk bermajlis dengan kaum musyrikin ataupun ahlul kitab untuk mendakwahi mereka kepada Islam. Barakallahu fikum ya. Baik. Terkadang ada orang-orang yang ingin barakallahu fikum bimbingan ya. Entah itu orang Nasrani barakallahu fikum atau orang yang sudah pindah-pindah agama. Gitu ya. Terkadang dia mendatangi Anda, bertanya kepada Anda barakallahu fikum. Maka ya Anda harus siap melayani. Barakallahu fikum. Ketika Anda melihat barakallahu fikum pada orang ini ada kebingungan. Iya. Ketika Anda melihat orang ini memang sedang mencari jalan hidayah, barakallahu fikum. Maka apa? Dilayani dengan sabar, dengan baik, dijawab pertanyaan-pertanyaan muskil-muskil yang ada pada dia, barakallahu fikum. Iya. Baik. Jangan Anda suudzon kepada dia. Ya, dalam hati bilangnya modus tok gitu ya. Barakallahu fikum. Jangan. Ya. Tapi dilayani barakallahu fikum sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang keempat, adamul istijabah minallah. Adamul istijabah minallah. Lidda'i idza da'a bi syai'in zulman 'ala ahadin. Adamul istijabati minallah lidda'i idza da'a bi syai'in zulman 'ala ahadin. Barakallahu fikum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa seseorang yang mengandung unsur kezaliman kepada yang lain. Seperti tadi ada pertanyaan. Iya. Ustaz, tolong dinasehati sebagian santri yang sering mendoakan kejelekan untuk teman-temannya. Karena mungkin dia saking keselnya ya. Sendalnya itu sering digosok sama temannya. Akhirnya saking jengkelnya dia mengatakan, semoga yang menggosok sendal saya buntung kakinya. Masya Allah. Sandal harganya berapa, Mas? Hah? Sandal jepit saja yang hilang doanya sampai buntung temannya. Itu namanya tidak barakallahu fikum. Itu namanya apa? Fahish. Sandal kamu harganya berapa? 5.000 Ustaz. Harga kaki temanmu berapa? Apakah sebanding? Barakallahu fikum. Tidak? Tidak sebanding barakallahu fikum. Iya, jadi di sini kita mengingatkan kepada para thalabah hati-hati. Ya, terkait dengan ucapan seperti itu. Barakallahu fikum. Ya, sejengkel apapun Anda jangan sampai melampaui batas. Barakallahu fikum. Dan itu doa tidak akan makbul. Ya, walaupun di situ dia dalam keadaan apa? Terzalimi. Ya. Tetapi dia membalas kezaliman tadi dengan kezaliman. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, lain halnya kalau dia berdoa dengan doa, ya Allah, ya, beri pelajaran orang yang menggosok sendal saya. Enggak tahu nanti pelajaran apa yang Allah berikan kepada dia. Ya. Allahumma fini bima syi'ta. Ya. Ya Allah, berikan aku kecukupan dari gangguan mereka sesuai dengan keinginanmu. Barakallahu fikum. Itu doanya siapa? Ada yang tahu? Doanya siapa itu? Abu Salamah. Doanya Ghulam. Tahu ceritanya Ghulam ya? Yang di masa seorang raja yang dia sejak kecil disuruh belajar sihir sama nenek penyihir. Tahu toh? Dalam Riyadhus Shalihin. Itu doanya dia. Ketika dia mau dibawa ke laut, ditenggelamkan, doanya itu. Ya Allah, berikan aku kecukupan dari mereka sesuai dengan keinginanmu. Barakallahu fikum. Enggak mengatakan, ya Allah, sambar mereka dengan petir. Gitu ya. Beri mereka hujan api. Enggak. Barakallahu fikum. Tanya kan? Sehingga terkait dengan doa-doa seperti tadi, barakallahu fikum, harus dijauhi. Ya, gunakan kata-kata yang hikmah. Ya Allah, berikan mereka pelajaran gitu ya. Saking mungkin saking jengkelnya dia selalu sandalnya itu menjadi korban, barakallahu fikum. Tayyib. Anda harus bisa berhusnudzon, barakallahu fikum, ya berpikir positif saja gitu ya. Kayaknya sandal saya ini banyak yang suka gitu ya. Tayyib. Ya lumayanlah bisa jalan kaki menerapkan sunnah Rasul gitu ya. Tayyib. Untuk merangsang saraf-saraf kaki. Sudah jalan kaki, barakallahu fikum. Enggak usah pakai doa-doa kejelekan. Itu lebih baik, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab, naktahi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.